الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin rahimakumullah, ahibbati at-talabah rahimakumullah. Kita pada kesempatan ini akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari, Daras Sahih Al-Bukhari, pada bab al-istinthar fil wudu. Ya, benar ya. Babu al-istinthar fil wudu. Naam, bab yang ke-25. Baik. Al-istinthar. Apa itu al-istinthar? Istinthar mengeluarkan air dari hidung setelah istinsyak, ya. Kalau menghirupnya namanya istinsyak. Ketika kita berwudu, kita menghirup air yang ada di telapak tangan kita ke mulut dan ke hidung. Yang ke hidung dinamakan istinsyak. Kemudian mengeluarkannya dinamakan istinthar. Mengeluarkannya disebut istinthar. Ya. Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab ini, babu al-istinthar fil wudu. Bab tentang istinthar dalam wudu. Dzakarahu Utsman wa Abdullah bin Zaid وابن عباس. Telah disebutkan istinthar itu oleh Utsman, Abdullah bin Zaid dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Naam. Artinya bahwa tentang istinthar telah disebutkan pada beberapa hadis, di antaranya hadis Utsman radhiyallahu an menyebutkan tentang istinthar. Hadis Abdullah bin Zaid juga menyebutkan, dan juga hadis Ibnu Abbas. Naam. Jadi jelas dengan ini bahwa istinthar sesuatu yang syar'i, amalan yang syar'i. Naam. Hanya saja ulama rahimahumullah berbeda pendapat apakah wajib atau sunnah, dan mayoritas ulama jumhur mengatakan itu adalah sunnah. Naam. Baik, kita akan baca hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان. عبدان, عبدان ini lakop ya, lakop, julukan. عبدان من هو؟ هو عبد الله بن عثمان بن جبلة. عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي. عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي الملقب بعبدان, yang diberi julukan dengan عبدان. الملقب بعبدان, yang diberi julukan dengan عبدان. نعم. Thiqatun thiqatun thabtun. Rawi yang thiqah, terpercaya dan mengkokoh. Akhrajalahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasai, atau Ashabul Kutub Sittah illa Ibn Majah. Ashabul Kutub Sittah illa Ibn Majah. Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasai. Qala akhbarana Abdullah, beliau mengatakan akhbarana, telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Siapa Abdullah ini? Ya, tidak disebutkan nama ayahnya, tidak disebutkan nasabnya, hanya disebut namanya Abdullah. Yang seperti ini istilahnya apa? Muhmal, ya, muhmal. Hanya disebut namanya tanpa nasab, ya, istilahnya muhmal. Siapa dia Abdullah? Di sini adalah Abdullah ibnul Mubarak al-Marwazi, ya. Abdullah ibnul Mubarak al-Marwazi. Antum perhatikan nisbahnya al-Marwazi. Tadi Abdan juga al-Marwazi, ya. Jadi memang cocok di sini sama-sama al-Marwazi. Apa derajat Abdullah bin Mubarak? Thiqatun thabtun, faqihun, alimun, jawadun, mujahidun. Ini luar biasa Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ya, untuk merhatikan bagaimana Ibnu Hajar rahimahullah memberikan hukum terhadap beliau. Bukan hanya mukarrar thiqatun thabtun saja. Lihat berapa kali beliau menyebut thiqatun thabtun. Kemudian apa? Faqihun alimun. Kemudian apa? Jawadun mujahidun. Mujahid, seorang mujahid yang berjihad fi sabilillah. Jawad ini dermawan, ya. Seorang yang dermawan. Selanjutnya kata Ibnu Hajar rahimahullah, jumi'at fihi khisalul khair. Jumi'at fihi khisalul khair. Terkumpul pada beliau sifat-sifat kebaikan. Jumi'at fihi khisalul khair. Terkumpul pada beliau sifat-sifat kebaikan. Ya. Nah, jadi memang seperti itu keadaan Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Mungkin lebih rincinya ya bisa dibaca di mana? Di biografi beliau. Ya. Sampai dikatakan seperti ini, terkumpul badannya khisalul khair. Jadi beliau dalam bidang hadis mumpuni, thiqatun thabtun, hafalannya kokoh, terpercaya. Dalam bidang hukum fikih, faqihun alim, seorang faqih, ahli di bidang fikih, alim. Jawad, dermawan, orangnya dermawan, ya, suka memberi, suka membantu. Mujahidun, dan seorang mujahid, orang yang biasa perang, fisabilillah, luar biasa, lengkap, ya, lengkap sifat-sifat kebaikan pada beliau Abdullah bin Mubarak, sampai disebutkan di sini jumi'at fihi khisalul khair. Naam. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah atau al-jamaah. Akhrajalahu al-jamaah. Qala akhbarana Yunus. Beliau mengabarkan, akhbarana, telah mengabarkan kepada kami Yunus. Nah, ini juga disebut apa tadi? Apa? Mubham apa muhmal? Muhmal, ya. Tidak disebutkan nasabnya, muhmal. Yunus, siapa Yunus di sini? Di sini wallahu alam, Yunus Ibnu Yazid Al-Aili. Al-Aili. Yunus Ibnu Yazid Al-Aili, ya. Beliau meriwayatkan dari Az-Zuhri. Yunus Ibnu Yazid Al-Aili. Naam. Fiqatun, seorang rawi yang fiqah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah atau al-jamaah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah atau al-jamaah. Anis Zuhri meriwayatkan dari al-imam Az-Zuhri. Naam. Az-Zuhri sudah kita lewati dalam banyak sanad, ya, karena memang beliau termasuk muara, ya, pada sanad-sanad hadis. Ibnu Syihab Az-Zuhri, siapa dia? Muhammad Ibn Muslim, ya, telah lewat di hadis, kalau yang dekat hadis ke 159, ya, yang dekat hadis 159. Ibnu Syihab Muhammad bin Muslim Ibn Ubaidillah Ibn Abdillah Ibn Syihab Az-Zuhri. Naam. Muhammad bin Muslim Ibn Ubaidillah Ibn Abdillah Ibnu Syihab Az-Zuhri Al-Qurashi. Az-Zuhri Al-Qurashi. Al-Faqihul Hafiz. Muttafaqun ala jalalatihi. Al-Faqih Al-Hafiz. Seorang yang faqih dan seorang hafiz. Naam. Muttafaqun ala jalalatihi. Yang disepakati kebesarannya dalam ilmu ini. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Qala akhbarani Abu Idris. Qala akhbarani Abu Idris. Beliau mengatakan, akhbarani, telah mengabarkan kepadaku Abu Idris. Naam. Abu Idris, ini namanya apa? Kunyah, ya kan? Yang diawali dengan Abu. Kunyah. dan beliau masyhur bi kunyatihi, masyhur dengan kunyahnya. Namanya justru kurang masyhur. Ya, seperti nanti Abu Hurairah sama, lebih masyhur dengan kunyahnya. Nama beliau siapa? Abu Idris Al-Khawlani. Nama beliau adalah A'idullah. A'id. A'id itu ya yang minta perlindungan ya. A'idullah Ibn Abdullah. A'idullah Ibn Abdullah. A'idullah Ibn Abdullah. Beliau dilahirkan di zaman Nabi pada perang Hunain. Beliau lahir itu pada perang Hunain. Naam. Namun tidak sempat melihat Nabi atau berjumpa dengan Nabi. Ya. Jadi secara waktu, secara masa, ada muasarah dengan Rasulullah, sezaman dengan Rasulullah secara waktu. Tapi tidak pernah melihat Nabi atau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini siapa Abu Idris Al-Khawlani. Yang seperti ini apakah disebut sahabat? Hah? Tidak. Ya kan, karena nggak pernah melihat Nabi, walaupun hidup di zaman itu. Yang seperti ini disebut dengan apa? Mukhadram. Nah, ini disebut dengan istilah mukhadram. Ya, sebelum kita mungkin tambahkan nanti tentang mukhadram untuk Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, beliau adalah kana alim Syam. Beliau seorang alim di negeri Syam. Kana alim Syam, ulamanya negeri Syam ba'da Abi Darda, setelah Abu Darda. Abu Darda seorang sahabat ya. Jelas beliau menjadi ulama di negeri Syam sepeninggal Abu Darda, seolah-olah yang sebagai penggantinya adalah Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah. Ya. Naam. Kembali kepada tadi yang kita sebut istilah mukhadram, ya. Jadi beliau ini salah satu dari al-mukhadramun, orang-orang mukhadram. Mukhadram didefinisikan oleh ulama rahimahumullah, di antaranya oleh An-Nawawi rahimahullah, adalah walladhi adrakal jahiliyah. Antum bisa tulis mungkin ya. Al-mukhadram huwa, ya, mungkin untuk istilah-istilah yang seperti ini, yang sering nanti kita jumpai, bisa antum tulis mungkin di belakang sini atau di depan ya. Suatu saat kalau antum mau lihat gampang. Tapi kalau antum tulis di pinggir hadis ini, nanti ingat pernah nulis di mana ya, cari-cari lagi, gak ketemu-temu. Ya. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya sering terulang, antum tulis misalnya di belakang atau di depan, untuk murojaah nanti mudah. Ya. Baik, kembali kepada mukhadram, definisinya, kata An-Nawawi rahimahullah, dalam kitab At-Taqrib, walladhi adrakal jahiliyah, adalah orang yang menjumpai masa jahiliyah. Wa zamanan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zamanan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yarahu, dan tidak pernah melihat Nabi. Naam, tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yarahu, dan tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Dari definisi ini insya Allah jelas bahwa dia secara zaman atau masa adrakal jahiliyah, menjumpai masa jahiliyah. Jadi mungkin lahirnya di masa-masa jahiliyah sudah, atau di zaman Nabi seperti ini. Abu Idris Al-Khawlani lahirnya pada perang Hunain, ya. Jadi masa jahiliyah beliau tidak menjumpai karena lahirnya sudah masa Islam pada perang Hunain. Namun lam yarahu, tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aslama, masuk Islam, wa lam yarahu, dan tidak pernah melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Naam. Al-Mukhadram ini cukup banyak, ya. Cukup banyak. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan, mengumpulkan beberapa nama yang masuk dalam definisi Mukhadram ini. Beliau menyebut sampai 20 orang, ya. Beliau, Al-Imam Muslim rahimahullah, menyebutkan sampai 20 orang. Namun sesungguhnya lebih daripada itu, ya, yang diketahui. Yang enggak diketahui wallahu a'lam. Sebagian menyebutkan banyak lebih daripada itu. Termasuk di sini Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, beliau belum disebutkan oleh Imam Muslim. Luput mungkin Al-Imam Muslim rahimahullah tidak menyebut nama Abu Idris Al-Khawlani. Ya, ala kulli hal jumlah mereka cukup banyak. Suatu hal yang perlu kita ketahui dan penting dalam bab riwayat, Mukhadram ini secara riwayat hukumnya gimana? Ya. Dia secara waktu sama dengan sahabat, ya kan? Secara waktu sama dengan sahabat. Karena hidup di masa Nabi secara waktu. Tapi enggak pernah ketemu Nabi. Nah, dari sisi tidak pernah ketemu Nabi, ini seperti siapa? Seperti tabi'in, ya. Dari sisi tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah melihat Nabi, dia seperti tabi'in. Jadi Mukhadram ini mutaraddid, ya. Mutaraddid apa ya? Yakni di tengah-tengah antara sahabat dan tabi'in jadinya, sepertinya begitu. Dikatakan sahabat ya mirip dengan mereka dari sisi waktu, tapi enggak pernah melihat Nabi. Dikatakan tabi'in secara atau dari sisi tidak pernah melihat Nabi, begitu, sama dengan tabi'in, tapi hidupnya sejak zaman sahabat. Ya. Nah, ulama rahimahumullah mengatakan bahwa mereka, Mukhadramun, dalam bab riwayat seperti tabi'in. Ya. Dalam bab riwayat seperti tabi'in. Jadi kalau ada Mukhadram mengatakan qala Rasulullah, berarti hadisnya mursal, termasuk munqati', ya, putus. Walaupun beliau hidup di zaman Nabi. Ya, jadi riwayat Mukhadram seperti riwayat tabi'in. Riwayat Mukhadram seperti riwayat tabi'in. Ya. Kalau dia beriwayatkan dari Nabi langsung, berarti ada keterputusan sanad, berarti mursal. Ya. Dengan kata lain, mestinya ada penyambung antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, ini beberapa hal terkait dengan Al-Mukhadramun. Selanjutnya, annahu sami'a Abu Hurairah, bahwa beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda. Nah, di sini sanad yang terakhir adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Siapa beliau? Ya. Beliau sudah sering kita lewati, ya. Masyhur dengan kunyah beliau Abu Hurairah. Nama beliau sendiri diperselisihkan ulama rahimahumullah. Banyak sekali nama-nama yang disebutkan sebagai nama Abu Hurairah. Namun yang masyhur dan mungkin yang lebih kuat, beliau bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ad-Dausi ini dari kabilah Daus, salah satu kabilah di Yaman. Ad-Dausi ini kabilah Daus, salah satu kabilah di Yaman. Jadi Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah aktsarus sahabati hadisan 'alal itlaq. Aktsarus sahabati hadisan 'alal itlaq. Sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya secara mutlak. Ya, tidak ada yang melebihi hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, luar biasa keutamaan beliau dan jasa beliau terhadap umat ini. Ya, jasa beliau terhadap umat ini sangat-sangat besar karena banyak hadis sampai kepada umat ini melalui jalur beliau radhiyallahu anhu. Ya. Oleh karena itu, ya, sebagai faedah, orang-orang Syiah itu sangat benci kepada Abu Hurairah. Karena apa? Karena ini. Karena paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Jadi orang Syiah sangat benci. Oleh karenanya Abu Hurairah dijatuhkan oleh orang-orang Syiah. Dicacat. Ya, ya seperti kita tahu semua sahabat dikafirkan oleh orang Syiah, Rafidhah, terkecuali beberapa sahabat saja. Apa tujuannya? Sesungguhnya tujuannya adalah apa? Adalah menghancurkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dengan kata lain, kalau Abu Hurairah dinilai cacat, otomatis hadisnya juga cacat. Nah, itu maunya orang-orang Syiah. Ya, sehingga mereka sangat benci, ya, dan mereka apa menyerang, ya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, di antara syubhat yang kadang mereka sebutkan, ya, dan ini banyak orang yang apa dipengaruhi dengan syubhat itu, mungkin sehingga dengan itu ikut pemahaman Syiah. Mereka mengatakan bagaimana mungkin Abu Hurairah kok hadisnya paling banyak? Dia itu masuk Islamnya kapan? Kok bisa melebihi yang lain? Dia bukan orang muhajirin yang dari dulu bersama Nabi. Dia baru masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Nah, tahun ke-7 berarti dengan Nabi sebentar, ya kan? Paling 4 tahun. 4-5 tahun. Kok hadisnya paling banyak? Gimana ini? Enggak masuk akal. Nah, ini syubhat, ya. Ini syubhatnya orang-orang Syiah Rafidhah untuk membuat keraguan terhadap riwayat-riwayat Abu Hurairah. Ya, kita harus tahu bagaimana menjawab syubhat ini, ya. Harus tahu bagaimana menjawab syubhat ini supaya tidak terpengaruh oleh orang-orang Syiah. Jawabannya di antaranya bahwa, ya, pertama Abu Hurairah radhiyallahu anhu walaupun bersama Nabi dalam waktu yang singkat, tapi beliau memang hidupnya untuk talabul ilm. Ya. Sehingga beliau termasuk yang disebut sebagai ashabus suffah, ya. Ashabus suffah orang-orang yang hidupnya di masjid bersama Nabi. Nabi kan rumahnya di samping masjid, ya. Dia selalu di masjid supaya dekat dengan Nabi, supaya sering dengar hadis-hadis Nabi. Rela tidak bekerja, bahkan rela lapar sampai demi talabul ilm, hidup mereka itu untuk makan mereka ya nunggu ada orang yang memberi. Gak ada yang sedekah, ya sudah tahan, ya tahan dengan kelaparannya. Kalau ada yang memberi baru makan. Ya. Seperti itu kondisi beliau dan beberapa yang lain, demi terus bisa mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang lain, mereka ada yang bekerja dengan berdagang, ada yang bekerja dengan bertani, sehingga tidak selalu mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang membedakan antara Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan yang lain. Karenanya sekalipun hidupnya bersama Nabi itu singkat, namun beliau mendapatkan hadis yang sangat banyak. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara khusus didoakan oleh Rasulullah supaya tidak lupa hadis-hadis yang pernah dengar dari Nabi. Abu Hurairah pernah datang kepada Nabi dan mengeluhkan, "Ya Rasulullah, saya lupa beberapa hadis yang mendengar dari engkau." Maknanya begitu, ya. Ini lafadznya ya bisa dilihat nanti di riwayat-riwayat. Namun secara global beliau mengadukan kepada Nabi, ya sebagai manusia wajar saja lupa. Akhirnya oleh Nabi SAW didoakan, ya. Beliau disuruh menggelar itu rida pakaiannya, kemudian didoakan oleh Nabi, kemudian diambil kembali sehingga dengan itu tidak lupa lagi hadis-hadis yang pernah didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga mendukung beliau semakin kokoh, semakin banyak, dalam arti semakin banyak di sini enggak terkurangi. Ya, dapat ilmu enggak lupa, dapat ilmu enggak lupa. Yang lain bisa saja dapat ilmu yang dulu kelupaan, mungkin saja, ya kan? Nah, ini juga keistimewaan yang dimiliki Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang lain yang tidak disebutkan demikian pada sahabat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bahwa sahabat Abu Hurairah hidup cukup lama, ya kan? Dalam arti beliau dengan masa hidup yang cukup lama itu, beliau juga mendengar dari sahabat-sahabat juga. Artinya beliau juga dapat hadis dari sahabat yang lain, bukan hanya dari Nabi langsung. Berarti Abu Hurairah misalnya dengar dari sahabat Umar, mendengar dari Nabi, atau mendengar dari sahabat misalnya Uthman atau Ali, dari Nabi SAW. Yang seperti itu juga tentunya banyak, ya, karena beliau hidup bersama para sahabat Rasulullah, yang para sahabat itu meriwayatkan riwayat-riwayat dari Nabi. Nah, ini juga menjadikan hadis beliau semakin banyak. Semakin banyak. Hidup bersama sahabat yang hidup bersama Rasulullah sejak awal. Ya, Ibnu Mas'ud, ulama-ulama sahabat. Ya, tadi misalnya Umar sendiri, Ali, Uthman, mungkin juga Abdurrahman bin Auf dan lain-lain dari as-sabiqun al-awwalun. Nah, tentu Abu Hurairah juga mendapatkan ilmu dari mereka. Sehingga, dan itu enggak lupa beliau, enggak lupa. Sebagaimana didoakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga bukan suatu hal yang mustahil ya kalau Abu Hurairah hadisnya sangat banyak. Walaupun masa Islamnya belakangan ya. Nah, ini harus kita ketahui supaya kita mengetahui masalah sesuai porsinya, jangan sampai termakan oleh syubhat orang-orang Syiah yang ingin menjatuhkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, radhiyallahu an. Semoga Allah meridai beliau. Naam. Baik, fadhal muadzin yuadzin. Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, man tawadza'a falyastanthir, wa man istajmara falyutir. Annahu qal, bahwa Nabi bersabda, man tawadza'a falyastanthir, siapa yang berwudu hendaknya melakukan istinthar. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang istijmar falyutir, hendaknya melakukannya dengan witir, dengan jumlah ganjil. Ya, falyutir, melakukanlah dengan jumlah ganjil. Naam. Baik. Jadi pada hadis ini untuk bagian pertama disebutkan siapa yang berwudu hendaknya beristinsar. Di sini merupakan dalil tentang disyariatkannya istinsar. Jadi setelah istinsyak, kemudian istinsar dikeluarkan naam dari hidung tersebut. Baik. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, ulama rahimahumullah beda pendapat. Ada sebagian yang berpendapat wajib, namun jumhur ulama mengatakan bahwa ini adalah sunnah, ya, mustahab sunnah. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalil-dalil atau alasan ulama atau jumhur ulama yang menyebutkan ini adalah sunnah dalam syarah, ya, yaitu dalam kitab Fathul Bari. Nah, bisa antum lihat ya di kitab Fathul Bari penjelasan hadis ini, yaitu tentang perbedaan pendapat mengenai istinsar wajib atau sunnah. Naam. Jadi saya ulangi bahwa jumhur ulama berpendapat adalah ini adalah sunnah. Naam. Sekalipun di sini dengan fi'il mudhari' yang diawali dengan lamul amr, ya kan? Fal yastanthir, ini kan perintah, ya. Fi'il mudhari' yang diawali dengan lamu al-amr, lam yang menunjukkan perintah, wal yastanthir. Namun dengan beberapa dalil atau alasan yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Hajar tadi, saya sebutkan, ulama mengatakan perintah ini tidak berarti wajib, tapi berarti sunnah. Kemudian bagian kedua dari hadis ini, wa man istajmara falyutir, dan siapa yang istijmar, istijmar itu bersuci dari buang air besar atau buang air kecil dengan batu, ya. Istijmar itu bersuci dari buang air besar atau buang air kecil dengan batu. Nah, siapa yang istijmar, bal yutir, hendaknya melakukannya dengan jumlah witir, yaitu tiga, minimalnya tiga. Minimalnya tiga batu. Tiga batu itu maksudnya gimana? Ya, maksudnya dengan anggapan atau dengan dengan penilaian satu batu satu kali usap, ya. Tiga batu berarti tiga kali usap. Begitu, itu minimalnya. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau sebuah batu, ya, punya tiga sisi yang memungkinkan untuk masing-masing sisinya dipakai untuk mengusap, ya, tidak ada pengulangan di situ. Satu sisi dipakai mengusap, nanti sisi kedua, ya, dipakai mengusap, kemudian ada sisi yang ketiga dipakai mengusap. Ini insya Allah sudah mencukupi, ya, ini sudah cukup. Nah, jadi intinya adalah tiga usapan paling tidak. Nah, baik. Dan tentu bab ini mungkin di kesempatan yang lain akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari mungkin, wallahu a'lam. Ala kulli hal, inti pembahasan kita adalah bab istinsar, dan telah kita ketahui tadi bahwa hadis ini salah satu dari beberapa hadis yang menunjukkan disyariatkannya istinsar. Naam. Ya. Yeah. Dan antum ingat tadi disebutkan di awal ada hadis Utsman, hadis Ibn Abbas dan hadis Abdullah bin Zaid. Nah, ini hadis Abu Hurairah. Jadi paling tidaknya ada empat sahabat yang meriwayatkan tentang syariat istinthar. Wallahu a'lam bissawab. Sementara kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga kita bisa melanjutkan bab berikutnya pada kesempatan yang lain. Bismillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.